أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار. إخواتي في الله عزاكم الله، الحمد لله kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah-Nya kepada kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati-hati kita untuk menghadiri daripada majelis ilmu ini di bawah cucuran-cucuran daripada rahmat-Nya. Terutama ini merupakan alamatul khair bagi kita, bismillah. Meskipun cuaca yang sedemikian lebatnya hujan, kita masih bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini. Maka sesungguhnya hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum datangnya hujan itu biasanya gulungan-gulungan awan terlihat di ufuk langit. Kebiasaan Rasulullah SAW di saat melihat gulungan-gulungan awan-awan tersebut, beliau memandang dengan penuh rasa takut karena mengingat perkara-perkara yang dahulu menimpa umat sebelum kita. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang keadaan kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala kan wadzkur akha 'Ad in anzara qawmahu bil ahqaf. Ingatlah saudara daripada kaum 'Ad, yakni Nabi Hud, di saat dia memperingatkan kaumnya di sebuah dataran tinggi. Waqad khalatil nudur, telah lewat para pemberi-pemberi peringatan sebelum dia. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim, aku khawatir akan satu azab pada hari yang besar. Mereka justru kemudian antam kepada Nabi Hud supaya datangkan itu apa yang kamu ancamkan. Innama ilmu indallah, sesungguhnya ilmunya hanya di Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya memberikan peringatan kepada kalian, walakin ya Allah kaum jahilun, tetapi aku melihat kalian ini orang-orang yang bodoh. Kemudian di saat itu dalam mar'ah ma'arud mustaqbila ardiyatin qalu hadha 'aridun mumtirun. Bisa melihat adat tersebut bergulung-gulung datang kepada mereka. Mereka mengatakan, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan atas kami. Maka Allah menyatakan, bal huwa mastajal tumbih, bahkan itu adalah apa yang kalian minta disegerakan dengannya. Rihun fiha adabun alim, angin yang sangat kencang di dalamnya membawa adat yang sangat pedih. Tudam hibulasul, yang menghancurkan segala sesuatu. Sehingga di situ Rasulullah SAW memandang dengan penuh rasa takut. Hingga saat kemudian turun yang turun adalah rahmat Allah, hujan yang lebat, maka beliau bersyukur kepada Allah dan berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikan ini adalah hujan yang baik. Dan di saat turunnya hujan, kita adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka yang seperti ini sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah SWT, yang diputus kepada kita adalah rahmatnya dan bukan adab sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kalau kita melihat gulungan daripada awan tersebut sangat mengerikan sekali. Bisa saja itu adalah adab yang akan menimpa. Dan di saat kemudian turun hujan, maka kita berdoa. Berdoa apa saja, minta kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah waktu mustajab. Waktu yang sangat mustajab. Terlebih kita berada di masjid Allah, terlebih kita selesai dalam menjalankan ibadah kepada Allah, terlebih kita berada dalam majelis ilmu, yang semua itu adalah perkara-perkara yang membawa kepada terkabulkannya doa. Maka jangan disia-siakan waktu-waktu seperti ini. Minta kepada Allah Ta'ala supaya dimasukkan ke dalam surga, diberi rahmatnya, diberi ridhonya, dijauhkan dari neraka, diampun dosa-dosa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan ampunan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan diberi hidayah semua. Ikhwatillah azakumullah, kita lanjutkan terkait dengan perkara-perkara mukhalafah syar'iyah di dalam acara pesta pernikahan. Yang pertama adalah ta'liq suwar. Ini ada beberapa hadis. Ta'liq suwar ini yang pertama adalah ditempel di dinding. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani. Dua hadis telah kita baca. Berikutnya hadis yang ketiga. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril alaihi salam. Datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqala li. Lantas Jibril berkata kepadaku. Ataitu kal barihah. Aku tadi malam mendatangi engkau. Falam yamna'ni an aku nadakhaltu illa annahu kana 'alal babi timsal. Maka tidaklah menghalangiku untuk aku masuk menemuimu melainkan karena di depan pintu atau pada pintu terdapat timsal rijal. Timsal yakni gambar. Timsal di sini bukan patung, enggak mungkin di rumah Rasulullah SAW ada patungnya. Yakni gambar laki-laki. Meskipun timsal ini itu bisa terpakai untuk makna, dan itu yang lebih seringnya adalah patung, tetapi juga terpakai untuk makna gambar. Karenanya Syekh Al-Albani memberikan komentar dalam footnote-nya, timsal dikasrita dengan taknya dikasroh. Wahya asyurah, dan itu adalah gambar. Kama fil qamus wa ghairi, sebagaimana dalam qamus dan yang lain. Fatim fayutra ala surah al-mujassima wa ghairu mujassima. Maka timsal itu terpakai untuk gambar baik yang berjasad maupun yang tidak, yang memiliki bayangan ataupun yang tidak memiliki bayangan. Khilafan lima yutawaham al-ba'u, berbeda dengan apa yang di sebagian orang pahami, dipahami oleh sebagian orang. Waqaf ustu'mila fil haditain bil ma'nayain. Fahuna aradal ma'na al-awwal. Dan terkadang di dalam dua hadis terpakai untuk dua makna ini. Dalam artian terkadang timsal maknanya adalah gambar, dan terkadang maknanya adalah patung. Fahuna aradal ma'na al-awwal. Dan di sini dimaukan dengannya adalah makna yang pertama. Bidalil amr biqat'i ra's, dengan dalil perintah untuk memotong kepala nanti pada berikutnya. Wa fil mahalil ati arada makna tsani, dan pada tempat yang berikutnya dimaukan dengannya adalah makna yang kedua. Masih dalam hadis yang kaitannya dengan ini. Tayyib. Wa kana fil bait tirab sitrin fihi tamatsil. Dan Baik, di sini timsal yang pertama itu yang memiliki jasa dalam artian yang timbul. Timsal yang timbul, ini gambar tetapi gambar timbul. Sedangkan yang kedua, tamatsil di sini adalah gambar, bukan gambar timbul, gambar yang ada pada kirom, yakni pada tirai. Tirai yang tipis di belakang tirai yang tebal, itu namanya kirom. Kirom sitrin, kirom daripada korden, yakni kirom di sini kain tipis yang di belakang korden. Fihi tamatsil, yang padanya terdapat motif gambar. Nah, yang ini tamatsil di sini gambar yang tidak timbul karena di kain ya tentunya. Wa kana fil bait kalbun, rumah itu ada anjing. Di dalam rumah itu terdapat anjing. Dan nanti awi anjingnya anjing mainannya Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu. Anjing betul-betul anjing, bukan patung anjing. Ya, zahirnya ini awal daripada apa istilahnya hukum daripada anjing tersebut, untuk kemudian setelahnya diketahui hukumnya bagaimana. Tidak, malaikat tidak bisa masuk di dalamnya, kemudian disuruh sama Rasul untuk dikeluarkan anjing tersebut. Famu birak setimsal ala di fil bait yukta fayasiru kahai atis syajarah. Maka perintahkan terkait dengan timsal, yakni gambar yang timbul itu, agar dipotong kepalanya sehingga menjadi seperti pohon. Asy-Syaikh Al-Albani sampai di sini beliau menyatakan, panjang ini penjelasannya, nanti beliau akan membantah berbagai macam anggapan-anggapan terkait pembolehan. Hada nasun sharihun fi anna at-taghyir alladhi yahillu bihi isti'mala surah innama huwa alladhi yati ala ma'alimis surah fayughayyiruha. Ini merupakan nasun sharih, nas dalil yang tegas bahwasanya at-taghyir, perubahan atau merubah sesuatu yang dengan itu, dengan perubahan tersebut menjadi halal penggunaan daripada gambar, adalah di saat yang dirubah merupakan gambar pokok daripada sesuatu tersebut. Dia rubah gambar pokoknya, yakni kepalanya. Bihaitsu innahu yaj'aluha fi hay'ati, di mana dijadikan menjadi bentuk yang lain. Gambar ataupun timsal di situ mungkin bisa dikatakan masuk di dalamnya adalah patung begitu, ya, dibuang bagian kepalanya, dipakas, atau gambar yang timbul bagian kepalanya dihilangkan. Di dalam hadis tersebut, fayasiru kahai atisal, berubah menjadi bentuk yang lain seperti bentuk form. Ya ja'aluha fi hati kufra. Waqad akbar ba'dul fuqaha an hadza at-tahyir bi qawli. Sebagian fuqaha, sebagian ahli fiqh, mereka menyebutkan perubahan bentuk yang seperti ini ataupun membuat gambar sehingga boleh dipakai itu idza kana fi haitsu la ta'isu jaza istimaluha. Nah, ini kalimat ini akan nanti akan dikritisi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Para fuqaha atau sebagian fuqaha mereka mengatakan idza kana bi hayt la ta'is, apabila dirubah dengan bentuk yang dengan itu gambar ataupun patung tersebut sudah tidak lagi hidup. Kalau seandainya itu bentuknya, kalau seandainya itu menjadi manusia betulan, maka sudah tidak lagi hidup. Jaza istimalnya, maka boleh penggunaannya. Wa hadza ta'birun qasirun kama asfa, dan ini ungkapan seperti ini merupakan kalimat yang tidak tepat, kurang memadai, sebagaimana tidak tersamakan, kata Syekh. Kalimat ini kurang tepat, bihaif la ta'is, begitu sampai pada taraf seandainya jadi manusia itu tidak hidup. Ini kalimat ini kurang tepat kata beliau. Walihada kana umdahu. Kalau Syekh tadi mengatakan ya menjadi boleh itu apabila ma'alim surahnya itu yang dirubah, gambar pokoknya yang kemudian berubah menjadi bentuk yang lain, kan begitu. Kalau sebagian fuqaha mengatakan di saat kalau kemudian nanti hidup dia tidak, kalau seandainya ada ruhnya dia tidak bisa hidup gitu. Maka saya mengatakan ini kurang tepat. Walihada kana umda libatil muhtalin. Dan karenanya ini menjadi pijakan, menjadi sandaran oleh sebagian orang yang suka bermain-main ala nusus ya, buat hilah-hilah ya, terhadap nas dalil-dalil yang ada. Mereka bermain-main dengan kalimat sebagian pokok ini. Alladzina yuhawiluna khalas minha bita'wiliha. Yang mereka ini berusaha untuk bisa menghindari darinya, dari membuat patung atau gambar yang dilarang oleh syariat dengan mentakwilkannya. Au bitahkimi ara'i rijal fiha, atau dengan menerapkan pendapat-pendapat orang padanya. Pendapat-pendapat sebagian fuqaha tadi kalimat seperti ini. Wa asdaq mithalin ala dhalika maqalun tawilun lidihim kuntu qara'tuhu mundu sinin fi majallati Nuril Islam. Dan setepat-tepatnya contoh penggambaran terhadap masalah ini kata Syekh adalah satu ucapan maqal ya, yakni makalah yang cukup panjang libatihim yang ditulis oleh sebagian mereka. Untuk qara'tu mundu sini, yang aku telah membacanya semenjak beberapa tahun yang lalu. Fi majallati Nuril Islam, pada majalah Nurul Islam. Ini nama majalah. Allati sumiyat fi ma ba'du majalatul Azhar, yang kemudian diberi nama setelah itu menjadi majalah Al Azhar. Majalah yang sangat ma'ruf, sangat masyhur. Indatullah. Kalau satu yang intinya annahu yajuzu lil muslim al-fannan. Ini disebutkan di situ dalam majalah Al-Azhar. Yang intinya bahwasanya boleh bagi seorang muslim seniman al-fannan ya, an yanhat senaman kamilan, untuk dia memahat patung secara sempurna. Boleh. Entah itu dari kayu ataupun dari semen ataupun yang lainnya. Boleh dia memahatnya menjadi bentuk sonam kamilan, patung yang sempurna. Ala'an yakfiro hafrofiros tafsir ila dimat, yang dengan dia itu melubang ya, setelah jadi sempurna begitu dia lubang, dia bur bagian tengahnya itu, kepalanya dia bur sampai tembus ke otaknya ya, jadi bagian otak itu bolong. Bagian otaknya bolong. Bihaitu innahu la ya'is law kana hayyan. Di mana kalau seandainya ini diberi ruh, maka dia tidak bisa hidup. Kenapa? Karena otaknya bolong. Ya kan? Kan tadi sebagian fuqaha mengatakan idza kana bihaitu la ta'is. Begitu. Pokoknya nanti kalau dia diberi ruh itu ya dia tidak bisa hidup. Kenapa? Karena otaknya tidak ada. Otaknya berlubang. Nah, mereka bermain-main dengan bahasanya fuqaha tadi itu ya, mengambil sebagian daripada pendapat fuqaha, kemudian mereka mengatakan, atau di sini penulis ini mengatakan, bagi para seniman muslim tidak bisa, yang penting kan tidak hidup. Nah, dia bisa membuat patung sempurna, kemudian bagian kepalanya dilubang. Dilubang, bagian otaknya dihilangkan di situ. Tsumma tafannan Hadrotus Syekh. Kemudian sang Syekh ini berseni, tafannannya berseni, melakukan seni. Fadakaro, ini dia berimajinasi dengan seni. Fadakaro annahu likailayat haraibus sonam. Dia sebutkan, nah supaya nanti tidak tampak aib daripada patung tersebut. Karena ini para seniman tentunya kan. Nanti kalau patungnya terlihat lubang belakang otaknya begitu ya tidak laku. Ya kan? Nah, supaya tidak tampak aib daripada patung milik dia tersebut. Minan nahiyatil fanniyah linnadirin, dipandang dari sisi seni bagi orang yang menilainya, memandangnya. Fannahu biimkanil fannan an yadu' asya'ar, maka memungkinkan bagi si seniman muslim ini untuk dia meletakkan pada kepalanya asya'ar al-musta'ar, rambut pasangan, dipasangi wigs, gak kelihatan sudah bentuk manusia sempurna. Ini bagi si fannan tadi, ya. Dan si penulis ini Hadratus Syekh tadi membolehkan yang seperti ini. Ala raksil mahfur, pada bagian kepala yang dilubang tadi. Wa bidzalika tansatirul fajwah, yang dengan itu akan tertutup lubang. Wayabdu timsalan la aifihi yurdil fannanin, dan akan tampak patung yang sempurna tanpa ada aib sama sekali, yang dengan itu akan membuat senang para seniman. Jadi bayangkan seperti apa. Wa bilak nafsi yakunu qad adsyari bisani, dan pada waktu yang sama, ya, para seniman tersebut juga telah membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pelanggaran syariat yang dibuat sesuatu yang kalau seandainya punya ruh dia tetap mati, karena tidak ada otaknya. Bisa dengan anggapan dia tadi. Maka saya mengatakan, wa kita ayyuhal muslim tala'uban bi syari'ah wa nususiha ma yusbiha da tahrif al-mansur fi Allah muhtaramah. Maka adakah engkau wahai wahai saudaraku muslim, pernahkah engkau melihat bentuk talaruk bermain-main dengan syariat dan bermain-main dengan nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada yang mirip seperti ini, bermain-main dengan syariat yang menyerupai seperti ucapan si Hadratus Syekh ini tadi, tahrif al-mansur, sebagaimana bentuk daripada penyimpangan yang disebarkan di dalam majalah muhtaramah, majalah yang sangat terkenal itu muhtaramah, majalah yang sangat dihormati, tolong. Adakah pernah engkau wahai seorang muslim, kata saya, melihat bentuk bermain-main dengan syariat sebagaimana yang separah apa yang dilakukan oleh si penulis ini, Hadratus Syekh ini. Dan ditulis pun, ya, makalah dia itu dalam majalah Muhtaramah, majalah Nurul Islam, yang itu kemudian dikenal dengan majalah Al-Azhar, majalah yang sangat masyhur. Tallah, kata Syekh, demi Allah, inna hadza la asbah syai' bi'al man duriba 'alaihi dhillatu wal maskanah. Demi Allah, perbuatan ini sungguh sangat mirip sekali dengan perbuatan orang yang Allah Subhanahu wa taala telah membuat mereka berada dalam kerendahan dan kehinaan. Alladzina qala Allah fihim, yakni orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka ini di dalam Al-Qur'an, yakni orang-orang Yahudi. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti irtatihim hitanuhum yawma sabtihim sur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kanuhum bima kanu yafsukun. Dan tanya mereka, yakni orang-orang Yahudi itu, tanya mereka ahlul kitab, anil qaryah, tentang satu negeri, allati kanat hadiratal bahr, yang berada di tepi laut. Iyaduna fisad, di saat mereka itu melanggar di hari Sabtu, larangan, melanggar larangan Allah di hari Sabtu. Irtatihim hitanuhu yawma sabtihim, di mana datang kepada mereka ikan-ikan mereka pada hari Sabtunya mereka, suruan, terapung-apung, yakni terapung-apung dalam kelihatan, dalam keadaan gemuk-gemuk, ikan-ikan yang besar, ya, buka-buka mulut begitu, sangat ingin untuk diciduk begitu. Dalam keadaan mereka tidak boleh, mereka tahu ini adalah hari Sabtu. Tidak boleh untuk jala ikan, mancing ikan, tidak boleh berburu ikan. Itu hari Sabtunya mereka Yahudi. Mereka hanya lumuh saja lihat itu, aduh masya Allah, ikan-ikan sedemikian banyaknya, gemuk-gemuk. Di saat hari Sabtu, dan itu memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka, ya, ujian. Ikan-ikan tersebut dijadikan oleh Allah sebagai ujian untuk orang-orang Yahudi. Wa yauma la yastitun la ta'tihim, pada hari selain Sabtu tidak ada pada mereka. Wah ini semoga besok Ahad pagi datang di situ sudah masih banyak kan. Ternyata tidak ada. Datang Ahad loh, hilang semuanya. Plus tidak ada satu pun. La ta'tihim, tidak datang kepada mereka. Coba Senin, Selasa, Rabu enggak, sampai Kamis, Jumat loh tidak ada. Satu ngampung-ngampung lagi deh. Ngampung-ngampung. Seperti itu terus. Kedalikan nabluhum bimakanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka dengan sebab kefasikan mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mereka memasang jala di hari Jumat sore, kan begitu. Pasang jalannya. Nah, sudah. Mereka hari Sabtunya layak-layak di rumah sudah nyantai kipas-kipas. Yang penting kan enggak berburu di hari Sabtu. Nah dari Ahad paginya wabil sudah penuh gitu ikannya. Masya Allah, zen ini sudah. Alhamdulillah, nikmat min Allah. Ini mendapatkan rezeki dari Allah halal. Kenapa? Karena tidak melanggar pikir dia, ya. Tidak melanggar pikir dia. Karena saya kan tidak berburu di hari Sabtu. Saya tidak berada di rumah. Padahal itu adalah hilah. Intinya bahwasanya mereka melakukan hal tersebut, ya, mendapatkan hasil yang hasil tersebut mereka ambil pada hari Sabtu. Apa-apa yang ada pada hari Sabtu itu yang mereka ambil, meskipun mereka mengambilnya seolah-olah hari Ahad. Ya. Mereka memang hari Jumat. Tetapi jala-jala tersebut menyebabkan ikan-ikan tersebut tersangkut pada hari apa? Hari Sabtu. Terhasilkan hal tersebut. Qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka ini orang-orang Yahudi. Qatalallahu al-yahud, semoga Allah membinasakan Yahudi. Innallaha lamma harrama shuhumaha jammalu. Sesungguhnya Allah di saat Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, mereka kemudian mencairkannya, melelehkannya. Tsumma ba'uhu, lemak bangkai itu dilelehkan, dijadikan minyak. Ya, mereka tidak boleh memanfaatkan. Kalau jadi minyak, kemudian digunakan untuk goreng, digunakan untuk membuat adonan, digunakan untuk macam-macam, untuk mereka tidak boleh, ya. Haram hukumnya ini lemak bangkai ini. Tetapi mereka kemudian melelehkannya, menjadikannya minyak, kemudian setelah itu ba'uhu, mereka jual. Wa akalu samanah, dan mereka makan hasilnya. Coba bayangkan. Mereka sama seperti si Fannanin tadi itu, ya kan? Ya, dari sisi apa? Atau Hadratus Syekh tadi yang berfatwa demikian. Dari sisi mereka mengatakan saya kan enggak makan. Ya. Saya kan enggak makan lemak bangkai tersebut. Lemak bangkainya dilelehkan, dijadikan minyak, kemudian dijual. Tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijual baru yang dimakan adalah hasilnya, uangnya. Allahu musta'an. Muttafaqun alaih. Wa li hadza hadarona sallallahu alaihi wasallam min ittiba sunanihim. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita supaya kita berhati-hati dari mengikuti sunnahnya mereka ahlul kitab tersebut. Faqal, beliau menyatakan, la tartakibu martakabal yahud. Jangan kalian melakukan seperti apa yang telah dilakukan Yahudi. Fatastahillu maharimallah bi'adnal hiyal. Sehingga kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan hilah yang sangat sepele. tipu daya yang sangat sepele. Seperti ini kan sangat sepele sekali. Buat patung sempurna, kemudian ya supaya nanti kalau dia seandainya diberi ruh pun juga tidak akan bisa hidup, bolong kepalanya, jeder. Hilangnya sepele aja. Dengan seperti itu, padahal bentuk daripada hal tersebut sama persis. Ya. Sedangkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yudhi fatallah, menyerupai makhluk Allah, dan itu terjadi persis. Ilah daripada larangan tersebut ada padanya, tidak berubah. Ya. Sama seperti orang yang tadi, ya, jalankan di hari Jumat. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ikan-ikan yang ada di hari Sabtu, mereka dapatkan. Hanya dengan sedikit hilang saja, dipasang hari Jumat, diambil hari Ahad. Tetapi asal daripada ilahnya adalah jangan kalian mengambil ikan-ikan yang ada di hari Sabtu itu. Itu terambil. Apa sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadi. Ya, kan sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Dilarang untuk memakan daripada minyak ataupun apa namanya tadi itu, langkai. Ya. Kemudian mereka jual. Ya, mereka makan kemudian dari hasil penjualan itu apa? Ya, pada akhirnya adalah itu sama. Ya. Kenapa? Karena setelah dijual nanti mereka ini apa namanya lemak bangkai ini akan dimanfaatkan oleh orang lain. Sedangkan kamu mengambil daripada timbal balik dari apa yang dimanfaatkan orang lain. Sama saja. Ini adalah ilah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian terjatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mereka terjatuh padanya. Rawahu Ibnu Battah fi juz Ibtal Hiyal. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam juz itu, yakni risalah kecil begitu, yang menyebutkan tentang pembatalan terhadap kilah. Yakni Ibtal Hiyal itu satu risalah kecil yang berisi tentang dalil-dalil akan bahwasanya hilah itu sesuatu yang batil. Bisa nadin jayid dengan sanad yang bagus. Karena kau Ibnu Taimiyah wa Ibnu Katsir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dari Ibnu Katsir. Walakin dzalika kulluhu ma aghna syai'a ba'daha ula ilmu tasabbihin bihi. Akan tetapi itu semua, ya, dalil-dalil itu semua sangat sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Yaitu sebagian orang-orang yang memang menyerupai orang-orang Yahudi. Lihawa fi nufusihim, karena hawa nafsu pada jiwa-jiwa mereka. A'adzanallahu minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya, dari hawa nafsu tersebut yang melakukan hilah-hilah dalam perkara-perkara. Hilah apapun. Seseorang tahu kalau riba itu hukumnya haram, maka dia membuat hilah. Ini bukan riba kok, ini kan bunga. Bunga kan halal. Nah, bunga halal. Ada bunga yang halal, mawar, melati yang ada. Tidak ada bunga semuanya halal. Halal untuk riba, maka disebut bunga. Allahu musta'an. Itu adalah hilah. Ya. Hilah. Supaya tidak tampak sekali itu adalah riba, maka dikatakan ini bagi hasil. Bagi hasil. Allah musta'an. Bagi hasil di dalam Islam ada aturannya. Mudharabah ada aturannya, syirkah ada aturannya. Apakah masuk di dalam hal tersebut ataukah tidak? Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Sama, itu adalah hilah. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wallahu musta'an. Maka perbuatan riba ini perbuatan yang na'udzubillah sangat keras ancamannya. Wandur al-ghoyah. Dan silakan lihat al-ghoyah, yakni Ghoyatul Maram fi Tahrif Ahadits Al-Halal wal Haram. Kitabnya Syalbani rahimahullah. Waqarib min hadha tafriqu ba'dihim bainar rasmi bil yad wa bainat taswir asy-syamsi. Dan mirip dengan ini adalah mereka, sebagian mereka membedakan antara menggambar dengan tangan dengan memfoto. Nah ini dibedakan. Ini kan bukan menggambar. Ini kan memfoto jebret. Nah, ini kan hanya sekedar memindahkan, ya kan, memindahkan makhluk Allah ini kan kepada sesuatu yang diabadikan dalam kertas. Tidak menggambar sama sekali. Kalau menggambar ya seperti itu, siapa yang bisa menggambar seperti foto itu? Makhluk mana yang bisa menggambarnya? Ini murni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini bukan termasuk larangan. Yang dilarang itu adalah menggambar dengan tangan. Kalau menggambar dengan tangan itu ada usaha tangan kita membentuk. Ini yudhaki khalqallah, menyerupai makhluk Allah. Adapun memfoto, tidak. Bizami annahu laisa min amali insan, dengan anggapan bahwa itu bukan amalan orang, bukan perbuatan manusia. Walaisa min amalihi fihi illa imsaku zil faqat, dan tidak ada amalan manusia kecuali hanya sekedar menahan bayangan saja. Kada zanu, demikian mereka menganggapnya. Amma dzalikal juhdu jabbar alladzi sarafahu al-mukhtari' li hadhil ala hatta stata'a an yusawwir fi lahdha ma la yastati'u hudunaha fi sa'at falaisa min amali insan an haula. Adapun usaha yang sangat keras yang dicurahkan oleh sang pencipta alat tersebut untuk sampai kepada mampu membuat tostel itu, apa namanya tostel ya? Kalau sekarang HP bisa, dulu itu kan tostel makanya. Untuk bisa mencipta tostel itu butuh kepada luar biasa. Hingga kemudian mampu untuk menggambar, mampu untuk menghasilkan gambar dalam hanya sekejap, gambar yang tidak akan sanggup untuk dilakukan dalam berjam-jam dilakukan digambar, ya tidak akan sanggup untuk bisa mencipta seperti foto. Falaisa min amali insan, maka itu semua itu bukan perbuatan manusia kalau menurut mereka. Wa kadzalika taujihul musawwir lil ala, demikian pula taujihul musawwir lil ala itu mengarahkan orang yang tidak memfoto, mengarahkan alat tersebut. Wa tasdiduha nahwal hadaf al murad taswira, dan kemudian mensenterkan ke arah target yang tidak difoto. Wa qubadzalik, dan sebelum itu semua tarkibu ma yusammuna bil film, ya, mereka memasang apa yang mereka sebut dengan film. Kalau tostel dulu kan ada filmnya, ya, dipasang dulu kemudian ya beli filmnya. Semua pada dalika tahmidu, kemudian setelah itu mencuci filmnya. Wa qadza dalika mimma la arif, dan yang lainnya daripada perkara yang aku tidak tahu, ya. Proses-proses berikutnya yang beliau tidak sebutkan. Fa hadza aidan laisa min amalil insan inda ulaika aidho. Maka itu semua itu bukan amalan manusia, ya, di sisi mereka. Artinya alat tersebut, ya, alat tersebut untuk bisa menjadi alat kan butuh proses, ya, dicipta, dibuat. Ini bukan amalan manusia, saya katakan. Apa? Memang itu kata saya. Ini bukan perbuatan manusia membuatnya. Kemudian setelah itu mengarahkannya, ya, kemudian mensenterkannya. Sebelum itu memasang daripada alatnya, memasang filmnya. Kemudian setelah jadi harus mencucikannya, film tersebut. Itu semua tidak dianggap sebagai bentuk usaha manusia. Waktu tawallah bayan kaifa yatimmu taswir asyamsi al-ustad abul wafa darwish firat ya fadilati syekh Muhammad bin Ibrahim mufti diyar as-saudiyah, dan telah melakukan penjelasan secara rinci bagaimana cara kerja atau proses tasvir asyamsi, yaitu kamera digital, dijelaskan secara rinci bagaimana kok bisa kemudian menjadi foto oleh Al-Ustadz Abdul Wafa Darwis. Di saat Ustadz ini, Abdul Wafa Darwis ini, membantah fatwa daripada Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti Diyar As-Saudiyah, mufti daripada negara Saudi. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengharapkan foto dengan apa bentuknya. Wa qulasatuhu annahu la budda lil musawwir min an ya'tiya bi ahad asara naw'an kata Darwis ini, yang intinya bahwasannya lahud tidak bisa tidak bagi orang yang hendak memotret untuk dia menjalani 11 tahapan minal af'al dari perbuatan hatta tukhlaq asura, sehingga kemudian menjadi gambar. Ada 11 tahapan yang disebutkan oleh Syekh tadi, hanya beberapa tahapan saja. Oleh Darwis dikatakan ada 11 tahapan. Wa ma'a hadza kullihi fal ustad al mabur al alim bi hadhil anwa yaqul duna ayyi taraddud inna hadhihi surah laysat min amali insan. Dan bersamaan dengan ini semua, ya, dia tahu langkah demi langkahnya sampai 11 langkah dia katakan, maka sang ustad yang tersebut tadi yang paham betul terhadap berbagai macam step by step daripada kamera digital tadi itu, dengan tanpa ragu dia mengatakan, ini semua gambar ini tidak ada sama sekali campur tangan manusia, kata dia. Jadi kemudian beliau memberikan satu gambaran yang bagus. Wa kamratu hadza tafriq indahum annahu yajuzu ta'liqu surati rajulin mathalan fil bait idza kana musawwara bit taswir syamsi. Dan buah daripada membedakan antara ini dengan itu, antara foto digital dengan tulisan tangan atau gambar tangan, maka boleh untuk memajang foto-foto digital, ya, seseorang bersama dengan keluarganya di rumah, apabila itu semua adalah foto digital. Walaya juz dalika idza kanat musawwara bil yad, dan tidak boleh dilakukan hal tersebut apabila itu merupakan gambar tangan. Walau anna musawwaran suwarani surah al-dawiyah bil alah jaza ta'liqu aidan indahum. Nah, ini yang lucu. Dan kalau seandainya gambar tadi itu yang sudah digambar dengan tangan kemudian dipotret, boleh enggak? Nah, ini kan piye dan juga. Nah, pikir juga. Ini sekarang kalau kan dibedakan, ini foto, ini kan gambar. Enggak boleh kalau gambar tangan. Ini ya foto boleh, foto boleh. Sekarang yang gambar tangan tadi anu foto jebret. Nah, jadi ini boleh atau enggak ini? Ya, ini boleh atau enggak ini? Kalau dikatakan gambar tangan, ya ini foto. Ya. Kalau dikatakan foto, lah ini gambar tangan. Ya. Gimana coba? Boleh enggak? Ini ada lukisan tak foto jebret kemudian dipasang, boleh apa enggak? Kalau boleh tak pasang di rumah kamu. Nah, enggak boleh. Dia pun tidak akan itu, iya kan? Enggak mau dia. Ini gambar ini. Nah, berarti sama bagi manusia. Jelas-jelas manusia kamu foto jebret begitu. Ya lebih-lebih lagi. Hasilnya jadi gambar. Itu kata saya. Tetapi mereka dengan santainya mereka mengatakan boleh. Mereka mengatakan boleh di sini. Walau anna musawwara suwar hadhi surah al-dawiyah bil alah jaza ta'liquha aidan indah. Kalau kemudian gambar tersebut, ya, gambar yang ditulis dengan tangan tadi dipoto, maka menjadi boleh. Ini sesuatu yang aneh. Fa ra'aita ayyuhal qari'at jumud dan ala doa murid musus mitlah ada jumud, maka engkau adakah engkau melihat wahai pembaca ada sifat kaku kolot terhadap dalil yang sedemikian kolotnya ini, yang lebih daripada ini kekolotannya, kata saya. Amma ana falam arallahu matalan illa jumud ba'di ahli zahir qadiman, adapun diriku maka aku tidak melihat adanya satu contoh yang kolok, melebihi koloknya mereka ini, kecuali ya sebagian daripada ahlu zahir yang telah lewat, yang sama bukan lebih, yang sama-sama kolok seperti koloknya mereka ini. Mithla qawli ahadihim fi hadith, seperti ucapan mereka, salah seorang mereka dalam hadith, naha Rasulullah SAW anil baul fil ma'ir raqib. Rasulullah SAW melarang kencing di air yang menggenang. Farman hi'anhu wal baul fil ma'ir mubasyarah, maka larangan di sini adalah kencing di air secara langsung. Air yang menggenang, kencing di situ secara langsung enggak boleh. amalau bala fi ina'in tsumma araqahu fil ma' fa hadza laysa mahyan. Tetapi kalau kemudian seorang kencingnya ya dia tadai di satu wadah, ember begitu, kemudian dibuang di situ, enggak apa-apa. Kok enggak kencing di situ? Nah, coba. Ini ahlu zahir seperti itu. Ya. Ini kan sama seperti persis. Ya. Nah, kalau gambar tangan enggak boleh. Tetapi kalau gambar tangan tadi dipotret jadi boleh. Padahal dua-duanya sama, hasilnya sama. Ya, hasilnya adalah gambar. Yaqulu hadza ma'ana talwisal ma' hasilun bitariqain. Mereka mengatakan ini padahal ternajisnya air terhasilkan baik dengan cara dikencingi secara langsung maupun ya dikencing tempat lain kemudian dituang di situ. Nah, kan sama yang tadi juga. Gambar tadi belum, kan sama. Terhasilkan baik dengan dipotret ataupun dengan gambar tangan terhasilkan padanya gambar. Wallahul musta'an. Demikian apa yang disebutkan oleh Syekh dan masih ada penjelasan berikutnya, kita akan lanjutkan insyaallah rincian permasalahan ini pada pertemuan yang akan datang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.